wanita sebelumnya sedekahnya dengan nilai yang besar. Namun dia tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ia min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Ada hadisun sahihun, ya hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Maka bi'afwaril artinya adalah potongan keju. Maka di antara pelajaran ya bisa kita petik dari hadis ini bahasanya ini gemar berbuat baik, ini gemar berbuat baik kepada orang lain, namun jika diiringi dengan menyakiti, tidak diiringi dengan menyakiti, maka dia bukanlah seorang yang berakhlak mulia. Maka wanita pertama itu adalah seorang yang tasaddaqu, bersedekah dengan nilai yang besar. Namun ketika dia menyakiti tetangga, maka jadilah dia orang yang tidak berakhlak mulia. Oleh karena itu, maka seorang itu tidaklah menjadi seorang yang berakhlak mulia sampai kaful adha. Tidak suka mengganggu orang lain. Maka siapa yang suka mengganggu orang lain, bahasa lainnya zalim, bahasa lainnya usil, bahasa lainnya jahil, bahasa lainnya melakukan tindakan tidak menyenangkan, bahasa lainnya mengurangi kenyamanan orang-orang di sekelilingnya, baik dengan lisannya ataupun yang lain, maka ini adalah di antara syarat penting. Kaful adha, tidak mengganggu, ini di antara syarat penting untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Orang yang rajin berbuat baik, membantu, bersedekah, ketika dia suka mengganggu, maka gagal dia menjadi seorang yang berakhlak mulia. Kemudian hadis ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak mulia. Ini di mana gara-gara akhlak yang buruk, ya, maka kebaikan wanita yang pertama itu adanya dianggap tidak ada. Sehingga Nabi mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya, padahal dia adalah seorang yang punya kelebihan dalam masalah rajin sholat malam, dalam masalah rajin puasa sunnah, yang tentu ini kebaikan. Namun gara-gara dia suka mengganggu tetangganya, maka kebaikan-kebaikan tadi dinilai oleh Nabi jadi nol. Maka kebaikan-kebaikan tadi dinilai oleh Nabi jadi nol gara-gara dia buruk akhlaknya kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan di antara akhlak mulia adalah ketika membahas orang yang jelek, maka tidak perlu kita tunjukkan, tidak perlu kita sebutkan siapa namanya atau identitasnya. Ya, cukup mengatakan inna fulanan, inna fulanatan, sebenarnya ada seseorang yang demikian, keadaannya demikian. Karena ini yang ada pada dirinya adalah satu kejelekan, maka di antara bentuk akhlak mulia adalah tidak menyebutkan identitasnya. Ini kemudian ada disimpulkan tentang pentingnya kaful adha tidak mengganggu, karena itu adalah menjadi sebab masuk surga. Wanita yang kedua itu yang membedakan dengan wanita yang pertama, yang dengan itu dia menjadi ahli jannah, adalah karena tidak mengganggu. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang ke-40. Bab di antara sifat wanita muslimah adalah bersabar ketika terjadi musibah, tidak kemudian merata, tidak dengan merobek kain, tidak pula dengan menampar bibi. Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, unju dan lapar. Maka ini menunjukkan bahasanya nikmat rasa aman itu lebih penting daripada nikmat kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu ujian hilangnya rasa aman itu disebutkan lebih dahulu daripada ujian berupa kekurangan ekonomi, kemerosotan ekonomi sehingga terjadi kelapangan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan berkurangnya harta, nyawa dan hasil pertanian. Wa basyir sabirin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Kemudian dari Suhail yang biasa disebut dengan Arumi, namun beliau bukanlah orang Romawi. Namun disebut Rumi, Suhaib ini orang Yaman. Yaman adalah Arab, bukan Romawi. Suhaib ini orang Yaman. Kemudian namun dia kerja di Persia. Kemudian ketika kemudian Romawi menyerang Persia dan menang, maka Suhaib ini jadi tawanan, kemudian jadi budak, tinggal di Romawi. Maka dia biasa disebut dengan sebutan Suhaib Ahumi. Pernah tinggal di Romawi, bukan orang Romawi. Sebagian orang salah paham, mengira bahasanya Suhaib ini darahnya darah Romawi, padahal dia darahnya darah Arab, yaitu Arab Yamani. Rasulullah SAW menyampaikan ajaban menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua kondisinya seluruhnya adalah baik, dan hal itu tidaklah terjadi pada siapapun kecuali untuk kecuali mukmin. Jika dia mendapatkan satu hal yang menangkan dia bersyukur, maka itulah yang lebih baik baginya. Jika dia tertimpa mudharat, maka dia bersabar, maka itulah yang lebih baik baginya. Akhrajah Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dari Anas bin Malik, dan tentu termasuk mukmin di hadis ini adalah mukminah. Meskipun di situ redaksinya mukmin, namun mencakup juga mukminah. Maka sifat wanita mukminah muslimah adalah bersabar ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan kabar yang menyedihkan. Khusus berkenaan dengan kasus perempuan, maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang menangis inda qabrin, di dekat kubur. Fakalantas Nabi mengatakan, itaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janganlah larut dalam kesedihan, dan di antara bentuk bertakwa adalah bersabar. Wanita tersebut mengatakan, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Ini kalimat mengusir. Fa'innaka makasih engkau tidaklah tertimpa musibah sebagaimana musibahku. Dan wanita tersebut tidak mengenali kalau yang menegurnya adalah Nabi. Maka disampaikan kepadanya, tadi yang menegurmu adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan tersebut mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menjumpai indahu, di rumah Nabi itu terdapat penjaga pintu, satpam, security atau yang lain. Dan para penguasa itu baru dalam sejarah kaum muslimin, para penguasa itu baru memiliki bawab security yang mengatur siapa yang boleh datang dan siapa yang boleh masuk dan tidak, kapan masuk dan sebagainya. Itu di masa Bani Umayyah, baru di situ muncul adanya bawab. Di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, para khalifah itu tidak memiliki penjaga pintu yang protokoler atau semacam itu yang mengatur siapa yang masuk dan siapa yang datang. Dan apa hukum keberadaan bawabin? Ya, maka perlu dirinci tergantung tujuannya. Jika tujuannya adalah supaya dia tidak terhubung, terhalang dari rakyat, sehingga tidak terhalang dari menjauhkan diri dari rakyat, maka ini satu hal yang tercela. Ya, seorang penguasa hendaknya memiliki kedekatan kepada dengan rakyatnya. Nah, jika tujuan adalah tujuan maslah, yaitu orang yang kalau tidak diatur semua orang ingin ketemu, padahal ada urusan beliau banyak, tidak semua perkara dari yang kecil sampai yang besar harus beliau tangani secara langsung. Maka kemudian ada bawab yang bertugas untuk mengatur, sehingga beliau punya waktu istirahat, kemudian bertemu dengan orang yang memang selayaknya ditemui, ataupun yang lainnya bisa diselesaikan tanpa beliau, maka cukup orang lain, maka adanya bawab di pintu-pintu para penguasa satu hal yang diperbolehkan jika demikian tujuan dan fungsinya. Fakalat, maka perempuan tersebut mengatakan pada Nabi, aku tadi tidak mengenalimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hanyalah kesabaran itu kesabaran yang berpahala ketika bentuan yang pertama. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika terjadilah asabat keteguhan hati di awal yahjumu alal qalbi, kesedihan itu menderita hati, yahjumu menyerang alal qalbi pada hati, apa yang menyerang min muqtadayatil jazai, hal yang menyebabkan berkeluh kesah, itu musibah berarti. Begitu musibah pertama kali datang menyerang, datang tiba masuk ke hati, lantas direspon dengan as-sabat, hati yang teguh. Fadhalika, maka itulah sabar yang sempurna yang berbuah pahala. Sotma itu makna asalnya adalah terbusyai as-sulbi bimislihi, benturan sesuatu yang keras dengan yang semisal dengannya. Lantas dipinjam dan dipakai untuk musibah yang menderita, yang menyerang hati. Karena demikian kerasnya beban musibah. Al-Khattabi mengatakan bahasanya puji atau sabar yang terpuji, yuhmad alihi sahibu, yang pelakunya terpuji, adalah makana indah mufaja'atil musibah, manakala ketika tiba-tiba terjadinya musibah. Bikhilafi, lain halnya ma ba'da dalika, setelah itu, fa innahu 'alal ayyam, maka seiring berjalannya waktu, yaslu, maka orang itu terhibur. Wa haka al-Khattabi mengutip dari ulama yang lain. Ada ulama yang mengatakan seorang itu tidaklah diberi pahala karena musibahnya. Li'annaha, karena musibah itu bukanlah min sun'ihi, perbuatan manusia. Wa innama yujaru, namun dia mendapatkan pahala karena bagusnya dia dengan keteguhan hatinya dan indahnya sabarnya. Wafidah isi hadis ini bahasanya keluh kesah adalah di antara hal yang terlarang, karena Nabi memerintahkan perempuan tersebut untuk bertakwa yang digandeng dengan sabar. Wafihi, kemudian di hadis ini terdapat motivasi untuk bersabar menghadapi gangguan ketika kita memberikan nasihat dan menyebarkan mau'idhah nasihat. Sebagaimana Nabi bersabar Nabi tidak memberikan respon dan tanggapan ketika perempuan tersebut mengatakan ilaika anni, yang merupakan kalimat mengusik. Ini tentu bagian dari al-adha gangguan. Nabi tidak kemudian marah, kamu ngusik saya ya. Nah, atau kalimat-kalimat yang lain, namun Nabi ihtimalul adha, bersabar dengan gangguan yang beliau dapatkan karena memberi nasihat. Kemudian anal muwajahah bil khitab, bahasanya khitab sahwan, tetap tujuannya sahwan jika mutasaddif, jika tidak bertepatan dengan al-manwiyah, apa yang diingatkan, la athara laha, maka itu tidaklah memiliki dampak. Ya, maka mungkin sisinya adalah si wanita ini menggunakan kata-kata kasar ditujukan kepada Nabi, kemudian tidak berniat demikian, maka tidaklah kita katakan orang ini melecehkan Nabi. Kemudian yang berarti dampaknya adalah ngeri, dampaknya adalah demikian dan demikian. Karena Nabi itu bukanlah sasaran yang diniatkan, maka la atharala, ini tidak kemudian ada dampaknya pada sisi kekufuran, kekufuran atau semacam itu. Kemudian Usama bin Zaid, ini anak dari Zaid bin Harithah, dan ibunya namanya adalah Ummu Aiman, istrinya Zaid bin Harithah. Ya, arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Nabi sallallahu, ada salah satu putri Nabi mengirim utusan untuk menemui Nabi, membawa pesan sang putri. Isi pesannya sebenarnya, anak laki-lakiku kubido, dicabut nyawanya. Itu adalah posisi sakaratul maut, fa'tina, tolong datang ke rumah kami, komahku, kata putri Nabi. Maka Nabi tidak datang, namun Nabi cuma kembali ngutus orang, ngutus balik orang tersebut, dan membawa pesan titipan salam dari Nabi untuk putrinya, sambil dan titipan doa atau titipan kalimat untuk supaya menguatkan hati. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah berikan. Kenapa disebutkan apa yang Allah ambil? Karena ini bahas musibah. Padahal diberi dulu baru diambil. Tentu urutannya diberi dulu baru diambil. Namun di sini didahulukan diambil, karena memang konteksnya konteks musibah. Dengan musibah Allah mengambil sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Wa kullun, dan semuanya di sisi Allah bi ajalin musamma, memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Maka dalam engkau bersabar dan berharap pahala. Akhirnya sang putri Nabi mengutus orang untuk menemui Nabi untuk membawa pesan, bahasanya dia bersumpah. Demi Allah, wahai ayahku, wahai sang Nabi, layatian naha, hendaknya Nabi datang ke rumah putrinya. Akhirnya Nabi berdiri, ditemani oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Thabit, dan sejumlah orang yang lain. Mafarufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka disodorkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, seorang anak laki-laki, wa nafasuhu tataqaqa'u, dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal karena hampir sakaratul maut. Hasibtuhu annahu qala, aku mengira bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'annaha seakan-akan ini adalah shannun. Shannun adalah wadah air atau wadah kulit. Fafadat aynahu, maka berlinanglah dua mata Nabi. Maka saat mengatakan wahai Rasulullah, ma hadza, wahai Rasulullah, apa ini? Kenapa Anda menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya adalah kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya. Dan Allah hanyalah menyayangi di antara hamba-hambanya arhama, orang-orang yang penyayang. Ya asyanu di kamus artinya adalah kirbah yang sudah lusuh, yang sudah lama, yang kecil. Ini biasanya air di sini lebih dingin daripada di wadah-wadah yang lain. Ya di sini mutafakan air diatakan Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, tangisannya adalah kasih sayang. Artinya dam'ah air mata itu adalah dampak dari kasih sayang. Dengan bahasa yang lain, sesungguhnya orang yang tafidu minad dam'i, bercucuran air matanya karena hati yang sedih tanpa ada kesengajaan dari orangnya, wala istitda'in, dan tanpa adanya dorongan, maka orang tersebut tidaklah dihukum dan dinilai bersalah. Wa innaman manhiyu, karena yang terlarang, manhiyu anhu yang terlarang adalah keluh kesah dan tidak bersabar. Dan semata-mata derai air mata tanpa suara melolong-lolong, suara teriak-teriak, tidaklah meniadakan kesabaran. Namun itu bukti orang itu punya belas kasihan. Kasihan anak ini tersengal-sengal napasnya karena posisi, karena kondisi sakaratul maut. Iba, kasihan. Ini satu hal yang terpuji. Ya, maka yang jadi sisi pelajaran, Nabi perintahkan putrinya, dan dia adalah tentu perempuan, untuk bersabar dan berharap pahala dengan kesabarannya. Kemudian dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, para laki-laki memborong pengajian Anda. Tidak semuanya Anda bicara, Anda menyampaikan, Anda mengajar, semuanya ditujukan pada laki-laki. Maka kami juga butuh pengajaran. Maka buatkanlah untuk kami dari diri Anda yauman, satu hari yang kami akan datangi Anda di hari itu. Kemudian ajarilah kami, dan kau mengajari kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka Nabi mengatakan, kumpullah di hari demikian, hari ini ataukah itu, di tempat ini atau itu. Maka Nabi tentukan harinya dan tempatnya. Maka di sini kita jumpai semangat sahabat dalam sahabiyah, dalam belajar. Kesibukan harian mereka, kesibukan reguler mereka di rumah, tidak menghalangi untuk semangat belajar. Minta waktu ini kepada Nabi agar diberi waktu khusus ada pengajian untuk ibu-ibu dan perempuan. Maka mereka kumpul, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mereka. Nabi ajarkan pada mereka ilmu yang telah Allah ajarkan pada beliau. Di antaranya adalah, siapa di antara kalian seorang ibu, tuqaddimu baini yadayhi min waladiha thalathatun. Ada tiga anaknya yang meninggal dunia. Ada salah satu tiga min waladi, dari anaknya. Tuqaddimu baina yadayhi, yang meninggal dunia terlebih dahulu. Ilakanu, kecuali tiga anak itu akan jadi hijab dari neraka. Ada seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, gimana kalau dua anak? Lantas dia ulangi sampai dua kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demikian juga meskipun cuma dua anak sama, yaitu akan terhijab dari neraka karena sebab kesabaran menghadapi musibah berupa meninggalnya anak yang dicintai. Kemudian dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau mengatakan, kami para istri Nabi ada di dekat Nabi, jami'an kami semua ada di situ, tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan Nabi. Lantas datanglah Fatimah radhiyallahu anha datang sambil berjalan. Wallahi demi Allah, matakhfa, tidak sama artinya jelas. Jelas sekali gaya berjalan Fatimah itu mirip dengan gaya berjalannya bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melihat gaya berjalan Fatimah maka dia akan ingat ini gaya berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi melihat datangnya putrinya, dia menyambutnya sambil mengatakan, selamat datang wahai anak perempuanku. Kemudian Nabi minta agar Fatimah duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu pada Fatimah, maka Fatimah menangis bukaan syadidan, dengan tangisan yang betul-betul serius. Maka tatkala Nabi melihat sedihnya Fatimah, Nabi bisiki bisikan yang kedua, fa idza hiya, maka tiba-tiba Fatimah menjadi tertawa. Maka kemudian demikianlah hebatnya wanita. Semula menangis, bisa-bisa tak lama setelah itu bisa tertawa ceria. Padahal baru saja menangis. Fakultulaha, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, fakultulah, yang tanya adalah aku, min baini nisa'ihi, di antara istri yang lain, dan banyak istri Nabi yang kemudian mencoba mencari tahu apa yang Nabi bisikkan, hanya Aisyah. Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untukmu satu rahasia, min bainina, tanpa disampaikan kepada kami. Setelah itu engkau menangis. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kutanyakan pada Fatimah tentang apa yang Nabi bisikkan kepadamu. Jawaban Fatimah, aku tidak akan menyebarluaskan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian Rasulullah wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah, betul-betul penasaran. Betul-betul penasaran, tulen penasaran. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, azamtu 'alaiki bima li 'alaika min al-haq. Aku bertekad kepadamu dengan hak yang aku miliki sebagai istri bapakmu, alaiki, yang wajib engkau tunaikan. Ini maka menggunakan kalimat penegak sejenis sumpah. Lama akhbartani, ini kabarkanlah kepada aku apa rahasia itu. Maka Fatimah mengatakan, adapun sekarang fana'an, maka iya. Fa'akhbaratni, lantas Fatimah bercerita kepada aku. Fatimah mengatakan, amma adapun ketika Nabi membisikkanku yang pertama, maka Nabi mengkabarkan pada aku bahwasanya Jibril itu menyetorkan Al-Quran sekali dalam setahun. Dasarnya Jibril di tahun ini menyetorkannya semaan dengan Nabi 2 kali. Dan aku tidak memandang hal ini kecuali maknanya adalah bahasanya ajal kematian telah dekat. Fattaqillaha wasbiri. Maka adalah kau bertakwa kepada Allah dan bersabar. Ini sisi pendalilannya di sini. Wasbiri. Karena sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Kata Fatimah, maka aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat, wahai Aisyah. Maka tatkala Nabi melihat kalau aku sedih, maka Nabi membisikkan padaku bisikan yang kedua dengan mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridho? Engkau adalah pemimpin wanita yang beriman atau pemimpin wanita umat ini. Maka aku pun tertawa dengan tertawa yang telah engkau lihat, muttafaqun alaihi. Maka sisi pendalilannya adalah tadi, fattaqillaha wasbiri. Perempuan contohnya Fatimah, Nabi perintahkan untuk menjadi orang yang bersabar. Kemudian di sini, di antara pelajaran di sini, bolehnya seorang itu membisikkan sesuatu kepada salah satu teman duduknya tanpa yang lain. Yang tidak boleh itu jika cuma 3 orang, 2 orang bisik-bisik. Apa jika itu ramai orang, ada 10 orang atau kalau lebih, ada 2 orang bisik-bisik, maka itu tidak mengapa. Nih, kemudian kisah kecerdasan Musulaim berkenaan dengan anaknya Abu Tulha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang anak laki-lakinya Abu Tulha istaqi yang sakit. Berarti adik tirinya ya, atau adiknya Anas, satu ibu lain bapak. Lantas Abu Tulha ketika anaknya sakit ini keluar rumah, mungkin karena kerja. Fakubida asabiyu, maka anaknya meninggal dunia. Tatkala Abu Tulha kembali ke rumah, sore harinya setelah seharian kerja, Abu Tulha bertanya pada istrinya Ummu Sulaim, ibunya Anas. Ma fa'ala ibni? Bagaimanakah kondisi anakku? Ummu Sulaim mengatakan, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Karena sudah meninggal dunia. Kalau pas sakit itu nangis-nangis, meninggal dunia sudah tenang. Nah, enggak lagi ada suara tangisan. Maka Ummu Sulaim enggak bohong. Nah, cuma lain pemahaman dalam memaknai kalimat ini. Nah, entah yang dipahami oleh Abu Tulha dikira lebih tenang itu artinya sembuh. Ya, padahal maksud Ummu Sulaim lebih tenang itu artinya meninggal. Fakarabat, lantas Ummu Sulaim mendekatkan kepada suaminya al-Asya, makan malam diambilkan kemudian disodorkan, didekatkan, tidak kemudian suami ngambil sendiri atau disuruh sana, kalau mau makan ambil-ambil sendiri. Maka adabnya Ummu Sulaim kepada suaminya, diambilkan makanan, dia dekatkan kepada suaminya. Fata Asya, maka Abu Tulha kemudian makan malam. Thumma asoba minha, habis makan kemudian Abu Tulha itu menjimai istrinya Ummu Sulaim. Falamma faraha, setelah Abu Tulha selesai dari kegiatannya, qalat Ummu Sulaim mengatakan, wa usabiya, makamkan anak kecil itu. Ini dia minta tolong pada suaminya, barulah dia kasih tahu keadaan anak sesungguhnya. Kemudian dia minta supaya Abu Tulha memakamkannya. Berarti malam hari. Maka ini menunjukkan berarti boleh memakamkan jenazah di malam hari. Namun hukumnya makruh. Falamma asbaha, setelah pagi tiba, Abu Tulha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita. Dan Nabi mengatakan, "Apakah kalian berpengantin tadi malam?" Artinya kumpul. Abu Tulha mengatakan iya. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahilah keduanya. Maka dari jima malam itu Ummu Sulaim hamil. Fawaladat ghulaman. Lantas lahirlah seorang anak laki-laki. Ya, Abu Thalhah kemudian berkata kepada Anas, ihfadhu, jaga adikmu sehingga engkau bawa adikmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata, maka Anas datang dengan membawa adiknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Sulaim mengutus bersama Anas bitamaratin sejumlah kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil si kecil dan mengatakan dan bertanya kepada Anas, apakah bersamanya ada sesuatu? Anas mengatakan iya, beberapa butir kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa butir kurma kemudian mengunyahnya. Tsumma akhadha, kemudian Nabi ambil min fihi, dari mulut Nabi, kemudian Nabi letakkan di mulut si bayi, kemudian Nabi tahnik, dan Nabi namai ya anak tersebut dengan nama Abdullah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan tahnik itu adalah setelah lahiran. Setelah lahiran, bahkan langsung setelah lahiran. Dan di sini dalil boleh ngasih nama anak sebelum hari yang ketujuh. Karena ini baru lahiran disodorkan kepada Nabi, lantas Nabi beri nama Abdullah. Maka boleh memberikan nama pada anak sebelum hari ketujuh kelahiran. Wafiriyatul muslimin, dalam salah satu riwayat Muslim, anak laki Abu Thalhah dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim meninggal dunia. Faqalat Ummu Sulaim, berkata kepada keluarganya, jangan ada yang lapor pada Abu Thalhah tentang anaknya sampai aku sendiri ya ngomong. Maka datanglah Abu Thalhah sore hari setelah pulang kerja capek. Ummu Sulaim mendekatkan pada Abu Thalhah makan malamnya, lantas makan dan minum. Faqal, kata Anas, sumata senak tu, kemudian aku berdandan lahu untuk suamiku, ahsana makana, dandanan tercantik yang bisa dilakukan. Demikianlah seharusnya seorang istri berdandan untuk suaminya, ya, bukan berdandan untuk suami tetangganya. Ahsana makana tasannau, dengan dandanan terbagus yang tasannau bisa dilakukan oleh Ummu Sulaim. Kebelah dalika, sebelum itu, sebelum makan. Ini sebelum itu sudah dandan yang cantik sehingga nyodokan makanan itu sudah dalam keadaan keadaan demikian cantiknya. Fawaqa'a biha, maka setelah makan Abu Thalhah kemudian mengumpuli istrinya. Maka ya falam marwat, maka tatkala Ummu Sulaim melihat bahasanya suaminya telah makan, yang telah tercukupi, telah kenyang, telah kumpul dengan dirinya, baru cerita, wahai suamiku, wahai Abu Thalhah, apa pendapatmu seandainya ada sekelompok orang yang meminjamkan barang pinjaman kepada satu keluarga, lantas si pemilik barang ini meminta barang pinjamannya, mengambil barang titipannya. Allahum, apakah si keluarga yang dititipi barang ini boleh melarang pemilik untuk mengambil barang titipan? Jangan diambil, ini titipan untuk, boleh tidak seperti itu? Maka dengan tegas Abu Thalhah mengatakan, ya tidak boleh. Yang tidak punya kok kemudian yang punya mengambil, melarang. Lainnya barulah Ummu Sulaim mengatakan, fahtasib ibnaka, berharalah pahala dengan kepergian anakmu. Maka perkataan Ummu Sulaim ini dalil bahasanya anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada satu keluarga, satu pasangan suami istri. Maka jika Allah mengambilnya, maka tidak ada alasan untuk menolak, protes dengan tindakan Allah mengambil titipannya. Maka Abu Thalhah marah. Abu Thalhah mengatakan, kau biarkan aku sampai aku berlumuran semacam ini, berlumuran junub semacam ini, baru kau ceritakan kepada aku tentang kondisi anak aku. Hanya Abu Thalhah pergi Ini berdasarkan dari sebelumnya itu paginya pagi hari. Sehingga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi, makan apa yang terjadi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi untukmu berdua ini malammu yang lalu. Qal fahamalat Ummu Sulaim hamil. Dan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar dan Ummu Sulaim ikut safar bersama Nabi. Dan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tiba di kota Madinah dari safar, beliau tidak mendatangi kota Madinah turukan di malam hari. Maka mereka rombongan Nabi dan para sahabat ketika sudah dekat dari Madinah, darabaha al-makhad. Maka kemudian terasalah al-makhad, kontraksi mau melahirkan. Ummu Sulaim kemudian mengalami kontraksi mau melahirkan. Fahtusiba alihi Abu Talha, sehingga Abu Talha tertahan. Ini harus menemani istrinya, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam intolak berangkat. Dia berangkat melanjutkan, dia tetap lanjut sampai Madinah. Abu Talha tertahan karena istrinya. Ya, maka Abu Talha yakul Abu Talha berdoa, ya Rabb, sehingga engkau mengetahui, sehingga aku suka berangkat bersama Rasulmu ketika berangkat, ketika safar, dan masuk ke Madinah bersama Rasulmu jika sudah kembali. Dan sungguh aku tertahan sebagaimana engkau lihat. Ini, maka langsung Allah kabulkan doanya Abu Talha. Perasaan kontraksinya Ummu Sulaim jadi hilang. Ini, gara-gara doanya Abu Talha ingin supaya tidak tertahan, sehingga sebagaimana berangkat bareng Nabi, pulang ke Madinah juga bareng Nabi. Maka Ummu Sulaim mengatakan, Abu Talha, aku tidak jumpai kontraksi yang aku rasakan. Intalik, maka silakan berangkat, maka kami pun berangkat. Wadroba al-makhadu, dan barulah kemudian kontraksi itu kembali terjadi, hina qadima, ketika keduanya Ummu Sulaim dan suaminya itu tiba di kota Madinah, lain soal mana. Kemudian ibuku kata Anas berkata kepadaku, ya Anas, tidak boleh ada satupun yang menyusuinya sampai engkau pergi membawa bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbah ihtamaltuhu, maka tatkala aku telah menggendongnya, aku bawa adikku tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya tahnik itu sebelum disusui. Idealnya demikian. Qal fasadaftuhu, maka aku kemudian bertepatan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan ma'ahu bersama Nabi misamun. Lewati. Falamma ra'ani, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku. Maka tatkala Nabi melihatku sambil gendong bayi, maka Nabi mengatakan, Ummu Sulaim sudah melahirkan ya. Maka aku katakan, na'am, betul. Fawadu'a al-misa, maka Nabi meletakkan misa. Misa alat wasem. Wasem itu adalah alat untuk membuat cap di pada hewan. Besi panas untuk ngecap di pantatnya hewan untuk jadi tanda. Kalau Nabi adalah mewasem hewan-hewan zakat. Maka Nabi meletakkan alat wasemnya dan mengatakan, wajitu bihi, Anas mengatakan, aku datang Nabi dengan adikku, lantas kuletakkan di pangkuan Nabi. Lantas Nabi mengambil, meminta untuk diambilkan kurma ajwa Madinah. Maka Nabi mengunyahnya fihi di mulutnya sampai hancur. Kemudian Nabi berikan di mulut si bayi. Maka mulailah kemudian bayi tersebut yatalamakhu tuha, menjilat-jilatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah sukanya orang Ansar dengan kurma. Lantas Nabi mengusap wajahnya dan menamainya dengan nama Abdullah. Dalil bolehnya penamaan sebelum tanggal 7. Kata penjelasan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam hadis ini terdapat kelebihan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Berupa dia adalah wanita yang sangat luar biasa sabarnya. Anaknya meninggal dunia, namun dia bisa menyembunyikan sedihnya. Bisa kemudian bertantan demikian cantiknya. Wahusni, dan betapa bagusnya ridha dia dengan takdir Allah. Dan ini menunjukkan betapa banyaknya akalnya. Fi ikhfa'iha, di mana dia menyembunyikan musibah, ya, di mana dia menyembunyikan kematian sang anak pada bapaknya. Di fi awalil lail, di awal malam, supaya sang bapak itu bisa melalui waktu malam dalam keadaan rehat, dalam keadaan nyaman, tanpa kesedihan. Kemudian Ummu Sulaim memberikan makan malam kepada suaminya, wa ta'asyad, dan dia pun makan malam. Kemudian tandang untuk suaminya, wa aradat lahu bi isobati. Terjemah bebasnya berarti, lalu dia goda suaminya untuk mengumpulinya. Aradat lahu bi isobati. Maka Ummu Sulaim kemudian menggoda suaminya untuk mengumpulinya. Maka kata Nawawi, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim tidak hanya bertandang, namun juga menggoda-goda suaminya. Dan menggoda suami dalam hal ini berpahala, dan hanya kalau menggoda suami tetangga, maka itu sangat berdosa. Fa'asobaha, ya, maka Abu Talha pun terkuda sehingga dia mengumpuli istrinya. Kemudian hadis ini dalil bolehnya penggunaan ma'arid. Ma'arid itu nama lain dari tawriyah, kalimat bersayap. Indalah hajah, dan ini dibolehkan ketika ada kebutuhan. Artinya jangan setiap hari tanpa ada kebutuhan, setiap hari pakai kalimat bersayap. Ditanya, sudah mandi? Sudah, maksudnya kemarin. Nah, sudah kemarin. Ini bikin jengkel orang, ya. Bikin jengkel orang, ya. Orang yang tahu kalau ternyata ini tahu, ya. Maka indal hajah, ketika ada kebutuhan. Likauliha, contoh tawriyah atau ma'arid adalah wa askanu mim makana, anak kita lebih tenang daripada kondisi sebelumnya. Karena ini kalimat yang betul. Ma'ana al-mafhum, padahal yang dipahami minhu dari kalimat ini menurut Abu Talha, qadhana maraduhu, penyakitnya itu membaik. Wasahula, tambah enteng. Wa huwa fil hayati, dan dia dalam keadaan masih hidup. Namun maksudnya Ummu Sulaim tenang itu sudah enggak nangis, enggak bersuara dan sebagainya karena sudah mati. Ya, namun syarat bolehnya ma'arid atau tawriyah, tawriyah yang mubah adalah tidak menyebabkan terlantar gara-gara tawriyah tersebut haknya hak siapapun, hak seseorang. Wallahu a'lam. Maka sisi pendalilannya adalah lihat kesabaran Ummu Sulaim. Contoh wanita yang demikian hebat sabarnya adalah Ummu Sulaim, di mana dia tentu bersedih dengan meninggalnya anaknya, ya, namun dia bisa menutupi kesedihannya. Ya, bisa menutupi kesedihannya. Maka Dan ini tentu kondisi lebih dari sekedar sabar biasa. Nah, soal itu bisa saja sabar, namun mimik sedihnya tidak hilang. Ya, namun kalau bisa, kemudian sabar, mimik sedihnya itu bisa tidak kelihatan seperti biasa saja, nampak biasa saja, maka ini tentu kedudukan yang lebih tinggi lagi dari sekedar sabar biasa. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.